فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان متفق عليه وفي رواية فإنما هو القرين. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu." Apabila salah seorang dari kalian salat kepada sesuatu yang menjadi sutrahnya, minan nas, sutra yang memisahkannya dengan manusia, menghalanginya dari manusia. Fa arada ahadun ayyajtaza, kemudian setelah itu ada seseorang yang ingin lewat, ijtaza, dia ingin berlalu, falyadfa'hu, perhatikan ya, arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi, dia ingin lewat di depan keduanya, kedua tangannya. Ini kalimat baina yadayhi harus dipahami ya, dalam jarak jangkauan apa? Kedua tangan. Iya. Karena itu jarak sutrah, ya, seorang dengan sutranya dia mendekat. Iya. Dan Nabi berkata, "Man kana yusalli ila sutra falyadnu minha." Siapa yang salat kepada sutra, hendaknya dia mendekat. Dia mendekat. Berapa kadar dekatnya antara dia dan antara sutra? Ada beberapa riwayat, sebagian riwayat menyebutkan antara Nabi dan sutranya, atau Nabi ketika sujud, itu ada seperti apa? Mungkin kambing bisa lewat. Iya. Kambing bisa lewat. Dan di sebagian riwayat disebutkan bahwa jarak beliau antara kaki beliau dan sutra itu jaraknya 3 dira, 3 hasta. Saya sudah sebutkan tadi, 1 dira dari ujung jari tengah sampai ke mana? Ke siku. Ya, ukurlah 3 kali. Ya, 3 kali ini itu jarak antara dia dan antara apa? Sutra. Dan ini jarak yang dekat. Jarak yang apa? Jarak yang dekat. Iya. Karena itu sutranya dia biarkan dekat. Nah, fa'arada ahadun ayyajtaza, kemudian salah seorang dari kalian hendak, salah seorang ingin melewati, lewat di depannya, falyadfa'hu, hendaknya dia tahan. Kalau ingin lewat, dia tahan. Fa'in aba falyuqatilhu, kalau dia tidak mau, maka hendaknya dia lebih keras lagi menahannya. Ini saya bahasakan, hendaknya dia bersungguh-sungguh menahannya. Ya. Jelas ya? Jangan di sini diartikan falyuqatil, hendaknya diperangi. Ya. So, qital bermakna memerangi. Ya. Bukan itu yang dimaksud ya. Artinya dia bersungguh-sungguh menghalanginya. Ya. Karena sepakat para ulama, kalau dia maksa lewat, sepakat para ulama, tidak diperangi dengan senjata, tidak. Itu hal yang disepakati. Tapi ditahan dengan sungguh-sungguh. Ya, ditahan dengan sungguh-sungguh. Baik. Dan di sini kalimat, falyadfa'hu, hendaknya dia tahan. Ya, dia boleh tahan pakai apa saja. Ya, yang lebih khusyuk bagi dirinya. Sebab dia dalam sholat. Dekatnya dia tahan pakai tangan. Ya, kalau dia sholat misalnya, orang tua sholat pakai tongkat, ya dia tahan pakai tongkatnya, tidak ada masalah. Jelas ya? Adapun kalau ditahan pakai kaki, ini saya kira mengganggu kehusukan sholat. Ya. Jelas ya? Fa'in aba falyuqatilhu, kalau dia tidak mau, maka hendaknya ditahan dengan sungguh-sungguh. Iya. Fa innama huwa syaitan. Sesungguhnya dia itu adalah syaitan. Dia itu adalah syaitan. Iya. Nah, syaitan yang seperti ini, yang jauh dari kebaikan, ya sudah ditahan, masih mau lewat lagi. Ya. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwa padanya ada syaitan. Ya. Kalau tidak ada syaitannya, begitu ditahan, ya, maka dia akan cari jalan lain. Dia akan cari jalan lain. Atau dia akan menunggu. Iya. Demikian. Ini hadis dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, juga masih dalam rangkaian menunjukkan disyariatkannya sutra. Dan sutra di sini dibuat umum dengan lafaz apabila salah seorang salat kepada sesuatu yang menjadi sutranya. Dia hanya disebut sesuatu. Tidak disebut sesuatu ini apa? Dari apa? Tidak disebut. Kepada sesuatu yang menghalanginya dari manusia. Iya. Jelas ya? Apabila dia sholat, iya, kepada sesuatu yasturuhu minan nas, yang menjadi sutrahnya, menghalangi dia dari manusia. Fa'arada ahadun ayyajitad, lalu salah seorang ingin lewat. Ingin lewat. Nah. Baik. Ini penyebutan keadaannya. Dan keadaan syariat merinci. Suatu hal kalau terjadi, maka dilakukan begini. Iya. Kalau syariat datang merinci, maka hal tersebut adalah ilmu yang patut kita ketahui, sebab banyak terjadi di tengah manusia. Banyak terjadi di tengah manusia. Nah, dan hadis ini juga menunjukkan kalau seorang sudah meletakkan sutra di depannya, maka dia sudah aman dari orang yang berlalu lalang. Sepanjang tidak berlalu antara dia dan antara sutranya. Iya. Dan hadis ini juga menunjukkan pentingnya menjaga sutra. Sampai kalau ada lewat, ditahan. Begitu dia ingin melewat lagi, ditahan lebih sungguh-sungguh. Iya. Ditahan dengan sungguh-sungguh. Jelas ya? Nah, Al-Qurtubi berkata, menahannya bisa dengan isyarat. Dia kasih isyarat misalnya, menahan. Ya. Atau dia menahan lembut. Ya. Ada yang mau lewat, dia tahan lembut misalnya. Atau dia beri isyarat. Ya. Lembut dia menahannya. Sebab orang namanya lewat, kadang dia tidak tahu, tiba-tiba ditahan kaget, dia mungkin saja akan marah. Dan dari kemarahannya ini dia ditunggangi oleh syaitan. Jelas ya? Karena itu dia menahan dengan cara mengingatkan, ya, supaya tidak lewat. Nah, kalau dia tetap mau lewat, nah ini baru ada syaitannya. Ya, caranya lain. Ya, jangan baru mau lewat langsung dikasih gini, tinju depannya. Ya. Jelas ya? Ini namanya mengajak beradu. Ya. Nah, dan ini yang menyebabkan kadang terjadi, ya, permasalahan. Ya, dan memang sebagian orang kadang seperti yang dikatakan Rasulullah, betul syaitan. Ya, ada pernah ikhwah yang cerita di sebuah kejadian, ada orang sholat. Ya. Kemudian ada yang lewat di depannya. Ya. Mungkin dia mahasiswa baru juga. Masih belum banyak ini. Ditahan. Ya. Setelah ditahan dia ngotot mau lewat. Terus dia lewat. Ya. Ditahan, tetap dia mau lewat. Begitu tetap ditahan, dia lompat. Ya. Melewatinya. Ya, ini saya enggak tahu bagaimana dalam proses menahannya. Tapi ini betul-betul syaitan ini. Ya. Maka orang yang sholat ini tadi setelah selesai sholat dia marah. Dia datangi tadi orang yang lompat itu. Dia katakan, kamu adalah syaitan. Ya. Maka dibalas oleh orang yang lompat ini. Dan kamu adalah syaitanah, katanya. Ditambah tak marbuta. Iya, saya syaitan laki-laki, kamu syaitan perempuannya. Ya. Jadi perhatikan ya, kadang ada sebagian manusia seperti itu. Karena itu Nabi sebutkan perilakunya seperti apa? Syaitan. Ya. Jauh dari kebaikan. Ya, ini orang yang sholat, sudah tahu dia tahan, subhanallah, disibukkan sedemikian rupa. Harusnya dia kalau punya hati yang baik, ya, ini orang sedang beribadah kepada Allah. Kan begitu? Ya. Maka tuntunan-tuntunan syariat kita, ini mengingatkan akan etika-etika dan bagaimana seseorang itu berakhlak, ya, yang semestinya sebagai seorang muslim. Fa'in aba falyuqatilhu. Kalau dia tidak mau, maka hendaknya barulah dia tahan dengan tahan yang sangat keras. Ya. Lebih keras dari yang pertama. Jadi kata Al-Qurtubi, dia tahan dulu dengan isyarat, dengan lemah lembut. Ya. Tetap dia yang lewat, dia tahan lebih daripada yang pertama. Dan kata beliau sepakat bahwa tidak diperangi dengan senjata. Bukan mana diperangi di sini, ya, menahannya dengan sungguh-sungguh. Bukan artinya, ya, artinya diperangi betul dengan senjata. Atau diajak berkelahi, tidak. Bukan itu. Tapi ditahan. Nah, kalau setelah ditahan, ternyata tetap lewat, ya, maka, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga, ya, begitu orang yang melewati ini disebut syaitan, ini menunjukkan besarnya dosa orang yang berlalu lewat di depan orang yang sholat. Ya. Dan ini pembahasan tentang sutra secara umum ini. Ini kita bisa memetik pelajaran umum dalam pembahasan sholat. Bahwa sholat itu dijaga dari segala perkara yang bisa menyebabkan sholat itu kurang. Ya. Sholat itu menjadi kurang atau tidak sempurna. Ini dijaga oleh seorang hamba. Di dalam sholatnya. Di segala hal yang bisa melalaikannya. Ada orang yang berlalu depannya melalaikannya. Maka segala perkara yang bisa melalaikannya dari sholat, dia jaga. Jangan sampai hal tersebut mengurangi pahala sholatnya. Iya. Kemudian syaitan yang lewat ini, dikatakan dia adalah syaitan. Ini syaitan dari jin atau manusia ini? Hah? Tentunya manusia. Lewat di depannya adalah apa? Manusia. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa manusia itu juga disebut syaitan. Pada sebagian manusia. Ya. Karena syaitan itu ada dari kalangan jin. Dan ada dari kalangan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَكَذَلِكَ جَعَلَّ لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ. Demikianlah kami jadikan pada setiap nabi ada musuh. Syaitan dari kalangan jin dan manusia. Apa dari kalangan manusia dan jin? Didahulukan penyebutan manusia. Kemudian jin. Ya, sebab syaitan dari kalangan manusia ini kadang lebih berbahaya. Syaitan dari kalangan jin tidak nampak bagi manusia. Tidak kelihatan. Tapi ini syaitan manusia ada di depannya. Ya. Jelas ya? Dia kadang syaitan. Tapi pakaiannya adalah pakaian penasihat. Kadang pakai jubah, pakai kopiah, tapi syaitan. Ya. Jelas ya? Demikian. Maka ini ada seperti itu dari manusia. Dan Nabi telah sebutkan, beliau telah kabarkan ya, tentang fitnah yang terjadi diantaranya adalah du'atun ila abwabi jahannam. Da'i-da'i yang menyuruh kepada neraka jahannam. Ketika ditanya, ya Rasulullah sifatkan kepada kami bagaimana sifat da'i-da'i itu. Kata beliau, hum min jildatina, mereka dari kulit kita juga. وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا dan mereka berbicara dengan lisan-lisan kami. Sama, berbicara dengan lisan. Ya. Ini bawa dalil, karena juga ada dalilnya. Ya. Dia juga pakai bahasa Arab. Jelas ya? Tapi disebut oleh Nabi, dai-dai menyuruh kepada pintu neraka jahannam. Iya. Karena itu, ini pelajaran-pelajaran yang sangat berharga untuk berhati-hati dari segala perkara yang bisa membahayakan. Dari segala perkara yang bisa membahayakan. Nah, dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa seseorang di dalam sholat boleh melakukan gerakan. Kalau gerakan tersebut diperlukan, tentunya ketika dia menahan, itu gerakan atau tidak? Gerakan. Dia mau lewat ditahan lagi, gerakan atau tidak? Gerakan lagi. Boleh seorang melakukan gerakan sepanjang itu untuk menjaga kesempurnaan sholatnya. Iya. Atau sepanjang gerakan itu adalah hal yang diperlukan di dalam sholat. Hal yang diperlukan di dalam sholat. Baik. Selesai sudah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian dalam hadis berikutnya, kata penulis rahimahullah, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi shay'a, fa in lam yajid falyansib 'asa, fa in lam yakun falyakhutta khattan." ثم لا يضره من مر بين يديه أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. كتب لي dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum, apabila salah seorang dari kalian salat, falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an, hendaknya dia jadikan di depan wajahnya sesuatu." Ya, maksudnya sesuatu dari sutra yang menutupi. Ya. Fa'ilam yajid, kalau dia tidak dapat, falyansib asa. Kalau dia tidak dapat, hendaknya dia tancapkan tongkat. Ya. Fa'ilam yakun falyakhuttu khattan. Kalau tidak ada, maka dia menggaris sebuah garis. ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. Kemudian setelah itu tidak berbahaya siapa yang lewat di depannya. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَبْنُ مَاجَ وَصَحَّهَهُ إِبْنُ حِبَّانَ. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ya, hadis ini silam pendapat para ulama tentang derajatnya, kedudukan hadis ini. Dan yang benarnya bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya. Titik kelemahannya dia mengatakan dia adalah hadis yang goncang. Muttarib dari sisi riwayat. Karena diriwayatkan dengan jumlah yang banyak dan tidak menentu. Ya. Al-Hafidz Al-Iraqi mengatakan muttarib, Ibnu Shalah dan banyak lagi. Adapun Ibnu Hajar beliau katakan tidak. Ini tidak muttarib. Karena itu beliau bantah di sini. Kata beliau tidaklah benar orang yang mengatakan bahwa hadis ini muttarib. Iya. Dan ucapan Ibnu Hajar mungkin bisa diterima. Bahwa benar hadis ini tidak muttarib. Tapi hadis ini ada cacat lain. Inilah yang berat untuk diterima ketika beliau katakan bal huwa hasan. Hadis ini hasan. Tidak, sebab dalam sanadnya ada dua rawi yang majhul. Tidak dikenal. Dan ini cacat yang menyebabkan hadith ini adalah hadith yang lemah. Menyebabkan hadith ini adalah hadith yang lemah. Iya. Ya, hadith ini disyaratkan lemahnya oleh Ibnu Uyayna, Imam Syafi'i, Al-Baghawi, ya, dan selainnya. Walaupun ada dari para ulama juga yang menguatkannya. Dan yang benarnya bahwa hadith ini adalah hadith yang lemah. Hadith ini dibawakan oleh Ibnu Hajar. Beliau kembali ingin menjelaskan tentang disyariatkannya memakai sutra. Sutra itu bisa dengan banyak hal. Apakah dengan tembok, dengan tiang. Kalau tidak ada maka dia tancapkan tombak. Bahkan kalau tidak ada dengan dia menggaris. Bagaimana dalam hadis ini. Tapi karena hadis ini lemah. Ya, dan garis itu ya, tidak bisa menjadi sutra dari sisi bahasa. Ya, maka dia tidak ada diterima. Ya, apalagi hadits telah kita terangkan ya, haditsnya lemah. Karena itu yang benarnya sutra harus ada bayangan. Ya. Harus ada tingginya. Sebab dia adalah sesuatu yang menghalangi antara orang yang sholat dan orang yang berlalu di depannya. Ya. Dan ini telah kita jelaskan ya, bagaimana ketentuan dari tinggi sutra itu. Baik, kemudian hadits yang terakhir. Karena hadithnya lemah, saya tidak terlalu banyak menguraikan. Kemudian hadith yang terakhir, ya. Kata beliau, wa Nabi Sayyidin al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqta'u as-salata syai'un, wadra'u mastata'tum, akhrajahu Abu Daud, wa fi sanadihi dha'f. Dari Abu Sayyid al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat itu tidak bisa diputus oleh sesuatu apapun. Maka yang kalian lakukan, tolaklah. Tahanlah semampu kalian. Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Daud. Dan Ibnu Hajar sendiri mengatakan di dalam sanadnya ada kelemahan. Sebab di dalamnya ada rawi yang bernama Mujalid bin Sa'id. Ya, dan rawi ini lemah hafalannya. Kemudian dia goncang meriwayatkan riwayat hadits ini, muttarib. Maka kesimpulannya hadits ini lemah. Sengaja dibawakan oleh Ibnu Hajar dan diterangkan kelemahannya. Ya, sebab ini hadits dipakai oleh sebagian ulama, bahkan dipakai oleh kebanyakan ulama yang mengatakan bahwa kalau perempuan keledai anjing hitam lewat itu tidak batal sholatnya, tapi hanya kurang pahalanya. Ya, mereka dari pakai hadits ini sebab hadits ini mengatakan tidak ada sholat yang diputus oleh sesuatu apapun. Ya, jelas ya? Jadi hadits yang sudah berlalu bersama kita, sholat diputus oleh perempuan, keledai, dan anjing hitam, oh itu artinya, kata mereka, itu artinya bukan batal sholatnya, tapi kurang pahalanya. Ya, jelas ya? Maka Ibnu Hajar sengaja membawakan hadits ini di sini, dan beliau terangkan kelemahannya, supaya jangan dijadikan sebagai dalil. Karena itu yang benarnya, sebagaimana yang telah saya tekankan, bahwa apabila perempuan, keledai atau anjing hitam berlalu di depan orang yang sholat, maka ini membatalkan sholatnya. Ini membatalkan sholatnya. Iya. Baik. Ini yang terkait dengan pembahasan ya, seputar sutrah wallahu ta'ala alam. Ya, mungkin ada beberapa pembahasan lain. Saya akan terangkan nanti setelah sholat asar. Iya. Dan insyaallah setelah sholat asar masih banyak waktu, kita akan membaca bab berikutnya. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini, kita siap-siap untuk sholat asar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.